sebelum tidur ku buka lagi. Biari cinta masa lalu, hadiah darimu, tanda kasihmu. Di sana potret wajahmu, gores penamu, sairkan cinta. Jalinan cinta kita berdua, namun sampai hari ini raut wajah terbayang selalu. Yang indah cinta kita, berbeda yang bagai hadiahmu, biar yang biru sebiru jalinan cinta kita. Simpanlah saja kenangan kita yang pernah. Yang akhirnya begini, hanya karena ras dan suku yang berbeda. Yang bagai hadiahmu, diari yang biru sebiru jalinan cinta.